السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، معاشر الإخوة والأخوات، رحمني ورحمكم الله. Pada pertemuan kali ini kita akan melangsungkan apa yang disebutkan oleh beliau rahimahullahu ta'ala secara global, yang Allah Jalla wa'ala telah mengutip sifat-sifat tersebut di dalam Al-Quranul Karim, atau yang disebut dengan sifat sifat iblisiyah. Sebelum barakallahu fi kita membacakan firman Allah Jalla wa'ala, sifat-sifat yang disebutkan oleh beliau secara global dari apa yang dijelaskan di dalam Al-Quranul Karim, sifat hasad, sifat ujub, sifat angkuh dan sombong, semuanya adalah sifat, bukan sesuatu yang melekat pada diri seseorang atau makhluk lalu kemudian tercukupkan bahayanya buat dirinya sendiri. La. Tetapi sifat-sifat itu akan berbuntut untuk kemudian mencari tumbal barakallahu fi, mencari yang dengan sifat-sifatnya itulah dia akan menyesatkan yang lain. Kalau saja sifat-sifat iblisiyah ini ada pada diri seseorang yang beriman, dia akan merasakan barakallahu fi. Di saat seseorang Allah berikan nikmat lebih dari dirinya, bila sifat ini tidak dilawan di saat itu, dia akan merasakan ketidaktenangan. Dia akan merasakan barakallahu fikum tidak tenang, gundah gulana. Dia diberi, saya enggak diberi. Padahal dengan keimanannya itu dia segera untuk mengakhiri. Itulah dia ketentuan Allah Jalla wa'ala. Selesai urusan. Tetapi barakallahu fikum, di saat iman itu tidak kemudian sanggup melawan sifat ini, dia tidak akan tenang rahimani wa rahimakumullah. Lalu kemudian ketidaktenangannya terbetik pada dirinya ketidaksukaan pada orang tersebut. Tidak suka barakallahu fikum pada orang tersebut. Lalu kemudian ketidaksukaannya melalui sifat hasad itu dibicarakan kepada orang lain. Digibahi barakallahu fikum. Ingin dijatuhkan, ingin direndahkan, ingin-ingin dan seterusnya. Bahkan tidak menutup kemungkinan dia bermain dengan senjata dusta untuk kemudian menjatuhkan temannya yang dihasati tersebut. Hafidhani wa hafidhakumullahu jami'an. Itu kalau orang yang beriman. Bagaimana kalau sifat ini dibawa, dikibarkan benderanya oleh imam, imam rahimani wa rahimakumullah, kejahatan? Kita bisa membayangkan apa yang dilakukan barakallahu fiik. Pertama, beliau akan bercerita sifat-sifat ini dikemukakan di hadapan Allah Jalla wa'ala, padahal Allah yang menciptakannya, Allah subhanahu wa ta'ala yang mengangkatnya, Allah subhanahu wa ta'ala yang menganugerahkan kedudukan posisi yang tinggi dengan sifat-sifat itu. Batal semuanya bahkan wal'iyadu billah, dalam perintah untuk sujud iblis kepada Nabi Adam dianggap oleh iblis Allah Jalla wa'ala yang hasad. Nas'alullah salamatul afiyah. Maka oleh karena itu barakallahu fikum, sifat-sifat yang disebutkan sebagai sifat-sifat iblisiyah tidak akan terlingkup buat dirinya sendiri bahayanya dengan adanya sifat pada dirinya, tidak, tetapi akan berbuntut barakallahu fikum, barakallahu fikum, kepada orang lain. Mari kita lihat apa cerita Allah Jalla wa'ala tentangnya. Qala rahimahullah, qala azza wa jalla, Allah Jalla wa'ala berfirman, walaqad khalaqnakum thumma sawwarnakum thumma qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblisa lam yakum minas sajidin. Qala ma mana'aka alla tasjuda iz amartuka? Qala ana khairum minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Qala fahbit minha fama yakunu laka an tatakabbara fiha fakhruj innaka minas saghirin. Allah Jalla wa Ala bercerita, Rabbus samawati wal ardi wa rabbu kulli syai' wa malika. Allah Jalla wa Ala yang bercerita. Kita berangkat barakallahu fikum bersama firman-Nya. Dan sungguh kami telah menciptakan kalian, lalu kami membentuk kalian, kata Allah Jalla Subhanahu. Lalu kami katakan kepada para malaikat, sujudlah kalian kepada Adam. Kepatuhan, ketaatan, ketundukan makhluk yang namanya malaikat, fasajadu, mereka segera sujud barakallahu fi. Begitu datang perintah Allah Jalla wa'ala, mereka segera lakukan, mereka segera kerjakan. Yang tidak patuh kecuali iblis. Yang tidak patuh di saat itu adalah iblis. Dia tidak termasuk orang-orang yang sajidin, sujud di hadapan Allah Jalla wa'ala. Allah Jalla wa'ala mendidik kita untuk kemudian barakallahu fikum mengerti apa sih alasan iblis laknatullah alaih tidak mau sujud di hadapan Allah Jalla wa'ala. Padahal segala apa yang ada pada dirinya, segala apa yang dia nikmati di dalam surga, semuanya itu adalah datangnya dari Allah Jalla wa'ala. Falimadha, kenapa iblis itu memilih kerendahan di dalam hidup barakallahu fikum? Bahkan tidak hanya itu saja, kenapa iblis memilih untuk menjadi orang yang dikutuk, diusir, dilaknat oleh sang penciptanya? Allah Jalla wa'ala bercerita mengungkapkan alasan semuanya itu. Qala, Allah berfirman, apakah yang menghalangimu untuk sujud di saat aku memerintahkanmu? Apa jawaban iblis? Saya lebih baik dari dia. Allahu Akbar. Ini sifat apa namanya ya akhwan? Saya, kata iblis laknatullah alaih, saya lebih baik dari dia. Dari sisi mana sampai dia mengungkapkan dia lebih baik dari Adam? Ini yang dimaksud dengan qiyas batil. Dia mengambil asal penciptaan untuk kemudian menghukumi dirinya itu lebih baik dari Adam yang diciptakan oleh Allah Jalla wa'ala dengan tangannya. Seraya berkata, saya itu lebih baik daripada dia. Engkau ciptakan aku dari api dan engkau ciptakan dia dari tanah. Allahu Akbar. Lalu kemudian barakallahu fiik. Apakah pembangkangan iblis laknatullah alaihi, lalu kemudian barakallahu fiik, tidak mendapatkan hukuman dari Allah Jalla wa'ala? Dia tahu hukumannya, tetapi dia memilih barakallahu fiik. Dengan apa? Dengan penyakit-penyakit yang ada pada dirinya itu. Sifat hasad, sifat ujub, sifat sombong barakallahu fiik. Dia lebih memilih kerendahan hidup dibanding dengan posisi yang terhormat di sisi Allah Jalla subhanahu wa ta'ala. Berarti sifat iblisiyah itu berbahaya buat dirinya. Rahimani wa rahimakumullah. Allah Jalla wa ala kemudian mengatakan, hengkanglah kamu darinya, turunlah kamu darinya, ay dari dalam surga. Maka tidak pantas bagimu untuk kemudian memiliki sifat angku dan sombong padanya. Karena Allah Jalla wa'ala mengatakan dalam riwayat Rasul sallallahu alaihi wasallam, menyebutkan di dalam riwayat Al-Imam At-Tirmidzi bahwa penghuni surga itu minad du'afa wal fuqara. Sementara yang menghuni surga itu dari kalangan du'afa wal fuqara wal masakin, sementara neraka itu dihuni oleh al-mutakabbir, al-jababirah, orang-orang yang angku dan sombong. Allah Jalla wa'ala mengatakan, tidak pantas bagimu untuk menyombongkan diri di dalamnya. Fakhruj, keluarlah engkau. Sesungguhnya engkau termasuk minas faghirin, orang-orang rendah dan hina. Coba antum perhatikan, dan kita sama-sama berangkat untuk kemudian mengeluarkan dan mengambil iktibar melalui ayat ini. Sifat-sifat iblisiyah tadi yang disebut, ternyata untuk menghinakan yang memiliki sifat itu sendiri. Tetapi di saat sifat-sifat ini berkuasa, dia lebih memilih hukuman, kerendahan dan kehinaan daripada dia segera bertaubat kepada Allah Jalla Subhanahu. Daripada dia segera kembali kepada Allah Jalla wa'ala, dihukum barakallahu fi, menjadi orang yang hina dan rendah. Dia siap menerimanya karena sifat-sifat yang sangat menakutkan tersebut. Hafidhani wa hafidhakumullah. Wa haqqan, kata beliau, laqad ahbata iblis min qimmatil izz wa syarafi ta'ati ila hadhir adh-dhill wal haqarati wal wal hawani bisabab isyanihi li amrillah alladhi yajibu an yuta'a fala yu'fa wa yudhkara fala yunsa wa yushkara fala yukfar. Falamma ya'isa al-la'inu min rahmatil ghafuril rahimi allati tuktabu li'iblisa wala allati la tuktab lam tuktab li'iblisa wala li'hizbihi wa innama kutibat li ahli al-iman wa ta'ati wa taqwa talabal muhlata min rabbihi ila yaumiddin. Benar, sungguh iblis itu telah diturunkan, turun barakallahu fikum, dari posisi dan kedudukan yang terhormat, mulia, kedudukan dalam ketaatan, kepada barakallahu fikum kerendahan, kehinaan, disebabkan karena dia bermaksiat kepada Allah Jalla wa'ala, menentang perintah Allah Jalla wa'ala yang wajib untuk dia taati, bukan untuk dimaksiati, yang wajib dia ingat, bukan untuk dilupakan, yang wajib untuk disyukuri, bukan untuk diingkari, maka tatkala al-la'in yang terkutuk tersebut putus asa dari rahmat Zat yang Maha Pengampun dan Maha Penyayang, yang tidak tertulis rahmat itu buat iblis, dan tidak pula buat teman-temannya, hizibnya, golongannya, kelompoknya. Akan tetapi rahmat itu dicatat bagi mereka-mereka yang beriman, yang taat dan bertakwa. Apa yang dilakukan oleh iblis? Di saat dia memilih kerendahan dan kehinaan dengan meninggal atau menentang perintah Allah Jalla wa'ala, maka dia mencoba mengajukan permintaan. Dia meminta peluang dan kesempatan dari Allah Jalla wa'ala, dari Rabbnya, sampai kepada hari kiamat. Peluang, kesempatan. Qala anzirni ila yaumi yub'atsun. Dia berkata, berikanlah kepadaku tenggang waktu, peluang, kesempatan sampai datangnya hari kebangkitan. Orang makhluk yang dikutuk oleh Allah Jalla wa'ala, yang diusir dari rahmatnya, kira-kira tenggang waktu yang diminta itu untuk apa? Barakallahu fi. Tidak lain untuk mengajak saudara atau izzatnya menghuni neraka sa'ir, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Permintaan ini barakallahu fi, Allah menjawabnya. Ajabahullahu ila ma sa'ala lima lahu fi dhalika minal hikmati tammati wal masyiati nafidati wal iradati allati la tukhalifu wala tumani wala mu'aqqiba li hukmihi wa huwa sari'ul hisab. Allah Jalla wa'ala menjawab barakallahu fikum kepada apa yang dimintanya. Allah Jalla wa'ala menjawab apa yang dimintanya. Tentu pada jawaban Allah Jalla wa'ala hikmah yang sempurna, kehendak dan kemauan yang pasti terlaksana, yang tidak akan menyelisihi dan tidak akan bertentangan dan tidak akan membatalkan hikmah kebijaksanaan Allah Jalla subhanahu. Hafidhani wa hafidhakumullahu jami'an. Dia Allah Jalla wa'ala yang maha cepat hisabnya. Fa'anzarahu ila yaumil waqtil ma'lum. Allah Jalla wa'ala memberikan kesempatan, peluang sampai hari yang ditentukan. Innaka minal mudharin. Sesungguhnya engkau memiliki peluang dan kesempatan. Allahu Akbar. Falajja fil utubi wattamarrudi wan nufur. Maka mulailah dia menggunakan, memanfaatkan kesempatan itu dengan penuh keangkungan, dengan penuh barakallahu fikum tamarrud, yaitu kesesatan, penyimpangan, penyelewengan, wan nufur, usaha-usaha untuk kemudian menjadikan orang lari, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ma'asyiral ikhwah wal akhwati, dengarkan cerita Allah Jalla wa'ala. Kita ingin lepas dari belenggunya. Betapa sulit seseorang apabila terperangkap dan dia tidak sadar kalau diperangkap. Barakallahu fik. Sulit untuk bisa lepas, rahimani wa rahimakumullah. Kita belajar demikian, mengkaji ulang kembali bimbingan Allah Jalla wa'ala. Kita ingin tahu dan kita ingin selamat pada langkah-langkah jebakan-jebakannya, rahimani wa rahimakumullah. Apalagi barakallahu fikum, seorang wanita yang diciptakan dari tulang rusuk yang paling bengkok. Apalagi seorang wanita, rahimani wa rahimakumullah, yang Allah Jalla wa'ala menciptakannya dari tulang rusuk yang paling bengkok, rahimani wa rahimakumullah. Sampai Nabi alaihissalatu wassalam mengingatkan kepada kaum lelaki dan kaum pria di saat mengambil yang bengkok ini mengatakan, in zahabta tuqimahu sakartahu, kasartahu afwa. Jikalau engkau berusaha untuk melakukan pelurusan terhadap kebengkokan itu, anda serba salah. Khawatir anda mematahkannya. Wa in taraktahu, kalau engkau biarkan bengkok, engkau tidak melakukan pelurusan terhadap yang bengkok ini, gimana kira-kira? Tiba-tiba nanti akan lurus gitu. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la yazalu a'waj, akan terus menerus pada kebengkokannya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti sang suami punya amanat yang besar dari Allah Jalla wa Ala dari sisi ini, untuk memperhatikan keselamatan dan agama istrinya, barakallahu fi. Seorang suami punya kewajiban yang paling tinggi atau kewajiban yang paling besar terkait dengan menyelamatkan yang bengkok ini agar terus terbimbing, terbina agamanya, rahimani wa rahimakumullah. Sampai-sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, berpesan kepada kaum wanita bahwa suami kalian itu adalah surganya engkau atau nerakanya engkau, kata Nabi Yunus sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka oleh karena itu, faya akhwati fillah, dengarkan pesan Allah azza wa jal untuk kita bersemangat melakukan perbaikan pada diri kita. Hafidhani wa hafidhakumullah. Lalu kemudian kita menggandeng tangan istri kita menuju kehidupan yang terbaik di dalam agama Allah Jalla subhanahu wa ta'ala. Kalau sampai seorang wanita dengan kebengkokannya, barakallahu fi, lalu keluar dari jalur berbuat zalim kepada suaminya, istri-istrinya yang Allah persiapkan di dalam surga melaknat engkau, wahai kaum wanita. Dia mengatakan, dia di hadapan engkau cuma titipan saja. Sebentar lagi dia akan kembali kepadaku. Maka cemburulah, wahai barakallahu fikum kaum istri, terhadap suami engkau yang ditunggu oleh istrinya di dalam surga. Hafidhani wa hafidhakumullah. Berarti disinilah letaknya untuk kita saling bahu-membahu. Suami dan istri saling tolong-menolong, saling tegur sapa di dalam hidup, saling lurus-meluruskan. Hafidhani wa hafidhakumullah. Terkadang saya ikhwani wa ya akhwati, seorang suami sering menjadi hakim terhadap istrinya dan mengkambing hitamkan istrinya. Demikian juga sang istri, rahimani wa rahimakumullah. Maka kita berharap keberadaan markas ilmu seperti ini, dan kita telah berusaha untuk mendekat padanya, bisa menjadi usaha atau langkah untuk kita bisa meluruskan diri, meringankan beban kita sebagai suami dalam mempertanggungjawabkan amanat istri dan anak kita di hadapan Allah Jalla subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, jangan sekali-kali bermalas-malasan dalam urusan belajar agama Allah Jalla wa'ala. Ini adalah kebutuhan yang paling vital di dalam hidup kita, lebih daripada kita bisa menghasilkan 1 juta, 2 juta sehari atau 2 hari, atau mungkin sebulan berlipat-lipat jutaannya. Itu lebih berharga duduk di majlis ilmu, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka termasuk barakallahu fi yang akan disebutkan, rahimani wa rahimakumullah, adalah bahaya laten di hadapan iblis. di saat seseorang itu berusaha mengambil nur cahaya dari Allah Jalla Subhanahu wa Ta'ala. Qala Allah Jalla wa Ala memberikan peluang dan kesempatan kepadanya. Apa katanya? Iblis laknatullah alaih qala fabima aghwaytani la'aq'udanna lahum siratakal mustaqima thumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an shama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Allah bercerita tentang langkah-langkah yang akan ditempuh oleh iblis. Ingat sekali lagi, sudah ada pendahulu di depan bahwa iblis dengan sekian dan keinginan, dengan hukuman yang menimpanya dan keinginan-keinginannya ini, dia telah berhias dengan sifat-sifat yang di atas. Hasad, ujub, kemudian barakallahu fikum al-istikbar, angkuh dan sombong, rahimani wa rahimakumullah, yang karena ujub itu kemudian dia membalik barakallahu fikum kenyataan dengan melakukan kias batil. Ingat sifat-sifat ini untuk kemudian kita mengerti apa yang dilahirkan dari sifat yang pada yang sudah melekat pada iblis ini. Akankah dia mencukupkan buat dirinya menjadi terkutuk, menjadi terlaknat, menjadi orang yang diusir dan direndahkan oleh Allah Jalla wa'ala? Allah bercerita, iblis berkata, dikarenakan engkau telah menyesatkan aku, maka saya akan benar-benar duduk. Maknanya menghalangi mereka dari jalan engkau yang lurus. Kemudian saya akan benar-benar mendatangi mereka dari arah depannya, dari belakang mereka, dari samping kanan dan samping kiri. Akhirnya wala tajidu aktsarahum syakirin, engkau tidak menemukan lagi kebanyakan mereka itu bersyukur. Engkau tidak menemukan lagi kebanyakan mereka itu beribadah. Nas'alullah salamatal afiyah. Wabil fi'li laqad qa'ada al-la'inu li bani Adam bi kulli siratin. Kenyataan terbukti sungguh al-la'in iblis itu telah benar-benar duduk menghadang, menghalangi Bani Adam untuk kemudian dengan langkah, semua langkah bikulli siratin, dengan semua jalan dia telah menempuhnya barakallahu. Sehingga mungkin kita suatu ketika, suatu saat kita salah, tetapi kita tidak merasa diri kita itu salah. Tak kira pernah muncul pada diri-diri kita, saya dan segenap ikhwani dan akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, kita salah tetapi kita tidak merasa diri kita itu salah. Hafizani wa hafizakumullah. Lalu kemudian min rahmatillahi azza wa jal, kama dzakar al-imam Ibnu Qayyim, termasuk dari rahmat Allah, ai kasih sayang Allah Jalla wa Ala, Allah menunjuk seseorang untuk mengingatkan kesalahan engkau. Ini rahmat dari Allah, bantuan dari Allah Jalla Subhanahu wa Ta'ala. Terlebih barakallahu fikum, anda itu mustaqimi, lurus jalannya, tidak pernah anda bersifat nifaq pada diri, tidak memiliki jiwa kemunafikan di dalam hidup. Apa yang ada pada diri engkau sekarang ini nampak adalah apa yang tertanam dan tertancap pada batin engkau rahimani wa rahimakumullah. Keliru engkau dalam kesalahan. Tersalah. Tersandung batu. Barakallahu fiik. Allahu Jalla wa Ala akan mendatangkan orang yang akan menegur engkau. Mengingatkan engkau. Barakallahu fiik. Tapi wal'iyadu billah. Kalau ternyata sifat-sifat iblisiyah itu ada pada diri kita. Tersandung. Kita tidak merasa. Allah membantu kita untuk mendatangkan seseorang yang mengingatkan, yang menasihatkan. Barakallahu fiik. Apa yang akan terjadi ya ikhwan? Antum bisa bayangkan dengan sifat iblisiyah itu. Kita akan menolak nasihat itu. Kita akan menolak barakallahu fikum nasihat tersebut. Muncul ketidaksenangan dan ketidaksukaan pada yang memberikan nasihat. Padahal Allahu Jalla wa'ala yang membantu kita untuk barakallahu fikum kembali dari kesalahan dan kekeliruan. Allah subhanahu wa ta'ala sampai Allah menjadikan seseorang itu mau mengingatkan, menasehatkan kekeliruan. Semestinya yang harus keluar dari diri kita. Jazakallahu khairan. Wa barakallahu fiik wa fi ilmik. Wa fi nasihatik. Ini semestinya yang keluar. Rahimani wa rahimakumullah. Nah, ketika kita tidak merasa. Lalu diingatkan. Muncul sifat-sifat seperti tadi. Berarti itu sebuah kemenangan bagi syaitan atas diri kita sendiri. Kemenangan saya ikhwani wa ya akhwati fillah hafizani wa hafizakumullah. Beliau barakallahu fikum mengingatkan. Benar-benar terlaksana dan terwujud. Bahwa yang dikutuk rahimani wa rahimakumullah oleh Allah Azza wa Jal. Benar-benar telah menempuh semua cara dan melakukan semua langkah. Fatarahu yutabbituhum an fi'lil fadaili watta'ati. Anda melihatnya. Bagaimana iblis itu berusaha untuk menghalangi. Menghadang seseorang untuk melakukan amalan-amalan fadail yang padanya keutamaan-keutamaan dan menyetopnya untuk melakukan ketaatan-ketaatan. Tambah kata beliau, wa yuzayyinu lahum fi'lar razaili wartikabil ma'asi wal munkarat la yafturu wa la yamillu wa la yastarihu. Lalu dia menghiasi bagi mereka-mereka itu perbuatan yang rendah, perbuatan kemaksiatan dan kemungkaran-kemungkaran, dan dia tidak pernah bosan. Dia tidak pernah dirundung oleh kelelahan dan kecapean. Tidak pernah barakallahu fikum loyo lesu. Wala yastari. Dan tidak akan ada tahu namanya istirahat. Kita akan masih mengingat. Apa sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inna iblisa yadha'u arshahu 'alal ma'i. Sesungguhnya iblis meletakkan singgasananya di atas air. Wa minhu yab'atsu saraya. Dari singgasana inilah dia mengutus bala tentara pasukan-pasukannya. Terus apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Yang paling tinggi kedudukannya di sisi iblis adalah yang paling tinggi tingkat kerusakan yang diperbuatnya. Allahu Akbar. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam kama akhrajahu al-Imam Muslim. Yang paling tinggi kedudukannya di sisi iblis adalah yang paling besar fitnah yang ditimbulkannya. Rasulullah bercerita, datang sekelompok pasukan kepadanya. Lalu dia mengutarakan, kami telah melakukan demikian-demikian. Iblis mengatakan, ma fa'alta syai'. Kalian, ma fa'altum syai'. Kalian tidak pernah melakukan sesuatu pun. Dianggap enteng loh. Yang satu datang, kami tidak membiarkan dia bersama istrinya kecuali saya cabik-cabik urusannya. Apa kata iblis? Anda pemiliknya. Dianggap bahwa keberhasilan untuk merusak, memporak-porandakan hubungan suami istri dalam pandangan iblis itu adalah sebuah keberhasilan loh. Dialah yang ditempatkan pada kedudukan dan posisi yang tinggi rahimani wa rahimakumullah jami'an. Lah kalau sampai kedua orang tua hancur hubungannya, apakah cuma kedua orang tua itu yang merasakan, generasi yang keberikutnya terus demikian lahir ya, muda mudi yang rusak, broken home, barakallahu fi. Nas'alullah salamat al-afiyah. Maka coba antum perhatikan, gara-gara perkara kecil di rumah itu bisa bagikan Irak dan Iran. Kecil loh perkaranya. Terkadang kurang garam. Kalau dia pergi musafir sama teman lalu masak, mau kurang apa saja, bosan nopo-nopo, yang penting mangan. Yang penting bisa masuk, kenyang. Tapi kalau di rumah sama istrinya, kurang garam saja, subhanallah. Ya mubarakallahu fi, nas'alullah salamat al-'afiyah. Kurang ini, kurang itu. Teledor sedikit, enggak ada maaf. Di hadapan dirinya rahimani wa rahimakumullah. Jangan sampai kita demikian. Kita ahlus sunnati wal jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kita harus saling bahu-membahu sama istri kita fi ta'atillahi jalla subhanahu. Rahimallahu abda. Rahimallahu mra'at. Allah merahmati seseorang yang bila Allah bangunkan di malam hari, dia membangunkan istrinya, membersihkan. Begitu sebaliknya. Ai fi ta'atillahi azza wa jalla, kebahagiaan itu, ketenangan, ketenteraman hidup dalam beribadah kepada Allah jalla subhanahu wa ta'ala. Rahimani wa rahimakumullah jalla. Maka faya ayuhal ukh, kalau engkau menemukan sesuatu pada istri suami engkau, sikap kok tidak mengenakkan, jangan dibalas dengan yang setimpal atau yang lebih. Tampilkan kesabaran dirimu. Demikian juga wahai kaum lelaki, bila engkau menemukan sesuatu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kita dengannya kita menghinakan istri, karena engkau akan menjumpai dan menemukan sikap dan akhlak yang lain rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka oleh karena itu, sesungguhnya kemaksiatan itulah yang mengundang masuknya kekuatan barakallahu fikum syayatin pada diri kita dan istri kita. Wallahi ya ikhwan wa billahi wa sallam. Di daerah kita barakallahu hancur lebur antara suami dan istri, disebabkan karena Facebook rahimani wa rahimakumullah. Diberikan kebebasan istrinya, suami juga enggak mau kalah. Hafizani wa hafizakumullah. Kira-kira melihat hal demikian, anak akan bisa menjadi penonton saja yang setia? Saya kira tidak. akan berusaha ngambil duit abinya, umiknya, diam-diam beli untuk bisa chattingan juga sama temannya, sama waliyadu billah barakallahu fikum lawan jenisnya. Nas'alullah salamatan alaihi. Subhanallah. Bimbingan para ulama kita. Dan saya yakin kita ahli sunnati wal jamaah, orang yang mengerti bahaya besar, dan kita berusaha untuk patuh mengikuti bimbingan ulama. Coba antum melihat mereka yang mengentengkan persoalan ini ya akhwat. Tidak punya rasa malu. Kata-kata kotornya itu dibaca oleh orang-orang ya se-Indonesia mungkin. Apalagi kata-kata kotornya itu dibaca oleh ahlus sunnati wal jamaah. Maka barakallahu fi dzakat dalil. Itu merupakan dalil terhadap apa yang selama ini dia simpan pada dirinya barakallahu fi. Allah akan munculkan dari lisannya. Allah akan munculkan melalui tangannya. Allah akan munculkan barakallahu fikum melalui afa'ilnya. Berarti yang menang, yang berhasil, setan rahimani wa rahimakumullah. Qala, dia tidak akan pernah mengalami futur. Syayatin di dalam menyesatkan barakallahu fikum. Tadi sudah disebutkan. Mencari posisi dan kedudukan di sisi iblis itu adalah untuk memperoleh ketinggian dan posisi yang ya besar, ya posisi yang terhormat dan mulia. Engkau harus, maksudnya anggota iblis itu, melakukan kerusakan yang paling hebat, yang paling besar barakallahu fi. Nas'alullah salamatul afiyah. Bal hadza da'buhu fi jami'il awqati wa sa'iril lahadhat. Maka inilah dia kebiasaannya. Pada seluruh waktu dan pada semua keadaan barakallahu fi. Nazaran wa nazaran li khatarihi al-kabir wa tasallutihi ala bani al-insani faqad 'allamana rabbuna الرحيم بنا دعاء نافعا نتحصن به من وسوسته وفتنته وندفع به مكره وكيده وتضليله وخبيعته. قال عز وجل وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. Beliau kemudian menyebutkan melihat dan memandang bahaya iblis itu besar dan juga bahaya kekuasaannya atas bani insan. Allahu Rabbuna Rahim telah mengajarkan kepada kita doa yang bermanfaat. Untuk kita bisa menjaga dan membentengi diri dengannya dari bisikan-bisikan dan fitnah-fitnahnya. Bahkan dengan doa yang bermanfaat ini, kita bisa menolak tipu dayanya dan usaha penyesatannya dan juga barakallahu fikum khadi'atahu ya tipu daya yang dilakukannya makarnya. Allahu jalla wa ala mengajari kita dan katakanlah Rabbku aku berlindung kepada engkau dari bisikan-bisikan syayatin dan aku berlindung kepada engkau wahai Rabb untuk kemudian mereka hadir padaku, datang padaku. Berarti sekarang benteng kita, kekuatan kita itu ternyata ada dalam pendekatan diri kita kepada Allah Jalla wa'ala melalui doa barakallahu fi, doa rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Fa ada hikayah Al-Imam Ibn al-Jawzi rahimahullahu ta'ala menceritakan seseorang guru ingin mendidik anak muridnya barakallahu fi dengan sebuah pertanyaan, apa yang Anda lakukan kalau syaitan itu datang? Dia memberikan jawaban sang murid, ujahiduhu, saya akan melawannya. Saya akan melawannya. Bagaimana kalau dia datang lagi? Bagaimana kalau dia datang lagi? Ukafi'u. Ukafi'u wa ujahidu sama maknanya. Saya akan lawan. Saya akan jihadi. Saya akan lawan. Maka sang guru membimbing. Bagaimana? Jikalau Anda lewat pada segerombolan kambing yang di sana ada penjaganya, yaitu anjing-anjing dijaga, Anda ingin lewat, dan Anda dikejar oleh anjing tersebut, apa yang Anda harus lakukan? Saya akan lawan. Jadi jawabannya, saya akan lawan. Lah tahu kalau anjingnya satu mungkin ya, ambilkan batu. Lah kalau anjingnya itu memang anjing gila, dia siap untuk kemudian dipukul dan Anda siap untuk diterkam. Iya? Lah kalau banyak barakallahu fiik. Sang murid mengatakan, saya lawan. Sang guru membimbing, maukah Anda untuk kemudian bisa lewat dengan selamat dan cepat sampai kepada tujuan? Simak makna ceritanya barakallahu fiik. Kemudian sang murid mengatakan, ya. Maka datanglah kepada pengembala kambing tersebut. Datang Anda kepada pengembala kambing tersebut. Selesai urusannya. Kalau datang kepada pengembala, sudah silakan. Ya, saya mau lewat. Beliau ingin membimbing. Bila kita ingin segera selesai dari urusan yang berbahaya, yang tadi kita jihati, maka segeralah meminta perlindungan kepada Allah Jalla Subhanahu. Segera barakallahu fikum, meminta perlindungan kepada Allah Jalla Subhanahu wa ta'ala. Kemudian beliau menyebutkan dan melangsungkan, wa'allamana nabiyyuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam an-nasihu lana والحريص على سلامتنا من خطر هذا العدو الماكر كما جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما قال Beliau mengatakan, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kami atau kepada kita, yang dia adalah nasih, penasihat yang paling tinggi kepada kita. Walharis, seseorang utusan Allahu Jalla wa'ala, yang paling semangat atas keselamatan kita. Sampai-sampai beliau alaihi salatu wassalam mengatakan, Masali wa masalukum kamasali rajulin awqada nara. Permisalan saya dengan kalian adalah seperti seseorang yang sedang menyalakan api. Beliau ingin mengajak kita untuk kemudian menggambarkan Saya kira di ma'had ini sering mati lampu enggak? Apa enggak pernah sama sekali? Hah? Enggak pernah. Sering enggak? Ya sama juga, di sana juga iya. Masya Allah. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Permisalan saya dengan kalian seperti seseorang yang sedang menyalakan api." فَجَعَلَ الْجَنَادِبُ وَالْفَرَاشُ يَقَعْنَ فِيهَا. Kupu-kupu serangga di malam hari, barakallahu fi. Antum di kegelapan malam, ya. Ya, kalau di sini mungkin sulit untuk menemukan gelapnya malam, kecuali kalau naik ke atas, ya. Antum nyenter saja, akan antum temukan, ya, serangga itu terkadang nabrak diri antum. Rahimani wa rahimakumullah. Mulailah kupu-kupu dan serangga berdatangan, ingin berjatuhan ke dalam api. Dan saya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, memegang barakallahu fi ikatan pinggang kalian, tali yang ada pada kalian, untuk jangan terjatuh ke dalam api. Akan tetapi kalianlah yang berusaha melepaskan diri dari genggamanku. Kalian, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang tidak mau diselamatkan. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Beliau adalah salah satu sifat Nabi Yunus sallallahu alaihi wasallam yang disebutkan di dalam Al-Qur'an, harisun alaikum. Harisun alaikum. Haris maknanya semangat untuk memberikan bimbingan hidayah, menyampaikan keselamatan atas kalian. Lalu kemudian beliau telah mengajarkan, memberitahukan kepada kita bahaya musuh pemakar ini, yaitu syaitan maksudnya. Sebagaimana datang riwayat dari seorang sahabat, Abdullah ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. Dia berkata, "Lam yakun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yada haula'id da'awat haitu yasbihu wa haitu yumsi." Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah meninggalkan doa ini di saat beliau berada di waktu pagi dan di waktu sore. Allahumma inni as'aluka al-'afiyata fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyata fi dini wa dunya wa ahli wa mali. Allahumma astur 'awrati wa amin raw'ati wa ihfazni min bayni yadayya wa min khalfi wa 'an yamini wa 'an shimali wa min fawqi wa a'udhu bi 'azamatika an ughtala min tahti. Rawahu Abu Dawud wa Ibnu Majah wal Hakim wa qala sahihul isnad haditsun sahih. Beliau mengatakan, doa barakallahu fikum ya Allah, saya meminta kepada Engkau afiyah, kebaikan dalam hidup dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku meminta pengampunan dan meminta keselamatan pada agamaku, pada duniaku, pada keluargaku, pada hartaku. Ya Allah, tutuplah auratku, berilah ketenangan pada hatiku, jagalah diriku dari arah depan, dari arah belakang, samping kanan dan samping kiri, dan jagalah aku dari atas. Dan aku berlindung dengan kemahagungan Engkau untuk saya ightal, ditipu dari bawah. Rahimani wa rahimakumullah. Doa barakallahu fikum. Rahimani wa rahimakumullah. Ada juga amalan besar yang Allah Jalla wa Ala memberitahukan kepada kita, yang dengannya lah kita bisa melindungi diri di hadapan musuh itu. Bahkan dengan hal itu, kita menjadi menang dalam pertarungan melawannya. Allahu Jalla wa'ala menyebutkan barakallahu fiik pengakuan iblis laknatullah alaihi dalam surat Al-Hijr ayat 40. Qala rabbi bima aghwaytani la uzayyina lahum fil ardi wa la ughwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Allahu Jalla wa'ala memberitahukan bagaimana keinginan dan sesumbar iblis laknatullah alaih. Rabbi, karena engkau telah menyesatkan aku, maka saya akan menghiasi di depan mereka di muka bumi ini. Lah, kita bisa membayangkan dunia yang sudah indah, dunia yang sudah manis, memikat, menarik, diperhias lagi barakallahu fiik. Ya. Dan saya akan benar-benar menyesatkan mereka seluruhnya kecuali hamba-hamba engkau yang mukhlasin. Dia mengaku di hadapan Allah Jalla wa'ala sekaligus info buat kita, ini lo tameng senjata saya itu bisa menyesatkan mereka kecuali ini dia. Berarti kita segera untuk melakukan pendekatan diri terhadap info tersebut, memasukkan Allah, memasukkan diri kita ke dalam golongan al-mukhlasi. Siapa sih mereka? Yaitu barakallahu fikum, orang-orang yang Allah telah akhlastahum wajtabaitahum, orang yang engkau memang telah pilih. Ya, akhlastahum, engkau telah saring. Ya, sebagaimana yang sering disebutkan oleh segenap asatidzah kita, Allahu Jalla wa'ala terus melakukan penyaringan barakallahu fi terhadap dakwah ini. Nah, yang tidak akan terbawa oleh emosional keinginan untuk menyesatkan hamba-hamba Allah, iblis laknatullah alaih dan bala tentaranya, adalah orang yang disaring oleh Allahu Jalla wa'ala masuk dalam pilihan Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa Allah memilihnya? Kenapa dia bisa lolos dari saringan ini? Imam As-Sa'di rahimahullahu ta'ala mengatakan, liikhlasihim, karena keikhlasan yang ada pada diri mereka, karena keikhlasan barakallahu fikum yang ada pada diri mereka, wa imanihim, dan karena iman yang terpatri pada diri mereka, wa tawakkulihim, dan tawakkalnya dia kepada Allah Jalla subhanahu wa ta'ala. Sementara barakallahu fikum, kita mengetahui dalam unsur tawakal yang harus itu, yang harus ada, adalah as-siqatu binasrillahi, rasa yakin percaya akan pertolongan bantuan Allah Jalla subhanahu liikhlasihim waliimanihim watawakkulihim, karena keikhlasan mereka dalam beribadah kepada Allah sehingga Allah meluluskan dia dalam penyaringan barakallahu fi. Subhanallah. Mungkin saya pernah bercerita barakallahu fi bagaimana Syekhuna Muqdir rahimahullahu ta'ala ketika menyebut ulama-ulama ini dalam rangka menyanjung di depan ribuan, dan ini tersebar ke seluruh dunia didengar oleh ahli sunnah wal jamaah, ketika menyebut ulama-ulama Ja'far mesti masuk pada akhir. Artinya tetap dia kena pujian dan sanjungan. Beliau puji barakallahu fi tentang bagaimana keberhasilan dakwahnya di Indonesia dulu loh. Disanjung rahimani wa rahimakumullah. Padahal beliau menyebutkan cuma duduk berapa bulan aja di sini. Disebutkan dalam deretan ulama-ulama di saat itu barakallahu fi yang berdakwah bersama Syekhuna Muqbir rahimahullahu taala. Catatan penting dari Syekhuna rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah li ikhlasihi, karena keikhlasannya barakallahu fi. Lah kalau mungkin dulu masa dia belajar di tempat Syekh Muqbil cuma sekian bulan itu jadi senjata lo bagi lawannya Ja'far di awal-awal. Cuma sekian bulan saja kok. Nenteng-nenteng. Ya. Itu yang dihina. Tapi barakallahu fikum. Bukan itu penilaian dalam pandangan Allah Jalla wa'ala. Untuk kemudian mengambil menilai hamba-hambanya. Siapa yang pantas untuk mendapatkan kedudukan posisi yang tinggi. Bukan karena semuanya itu. Bukan barakallahu fikum. Syekhuna Muqbir rahimahullahu ta'ala memberikan catatan. Di ikhlas. Karena keikhlasannya barakallahu fikum. Maka oleh karena itu saya mengatakan kepada segenap asatidzah dan semua ikhwan yang nimbrung membantu bagaimanapun bentuk bantuannya di dalam dakwah ilallah jalla wa'ala. Mungkin kecil bantuannya dibanding dengan bantuan ikhwanuhum. Ini yang harus dijaga. Betapa sering yang kecil itu menjadi besar karena keikhlasan. Dan betapa sering yang besar itu menjadi kecil juga karena keikhlasan barakallahu fikum yang tidak ada. Penyaringan Allahu Jalla subhanahu wa ta'ala. Lalu kemudian dilindungi dari iblis laknatullah alaih. Karena keikhlasan mereka. Karena iman mereka. Karena tawakkalnya mereka kepada Allah Jalla subhanahu wa ta'ala. Untuk saya mengingatkan kepada segenap asatidzah yang membantu keberlangsungan dakwah ilallah Jalla wa'ala. Mungkin kita bertemu dengan masyarakat yang dia terkadang menganggap enceng dan remeh. Seorang da'i dari kita karena tidak punya titah. Sementara mereka itu masih melirik gelar profesor, gelar ini, gelar itu, gelar sepersohoran. Maka jangan minder barakallahu. Allah yang mengendalikan dakwahnya. Dan Allah yang akan menjalankannya kepada siapa yang Allah kehendaki. Allahu Jalla wa'ala yang akan mengenalkannya kepada siapa yang mereka maukan. Allahu subhanahu wa ta'ala. Maka barakallahu fik, jangan berkecil hati. Rahimani wa rahimakumullah. Pak Ustaz, dulu sekolahnya di mana ya? Tak sekolah SD, tidak ada ijazah, tidak ada ini. Nanya. Orang nanya barakallahu fikum. Ya, kepinginnya dia atau kita menjawab, kita itu sekolahnya ini, sekolahnya itu, lulus ini, lulus gelar ini, gelar itu. Tapi Anda jangan minder. Dakwah ini mengajar kita untuk berbesar jiwa. Barakallahu fikum. Maka untuk kepada hal demikian, kita menjaga keikhlasan rahimani wa rahimakumullah jami'an. Sehingga ahlus sunnati wal jamaah barakallahu fiik tidak pernah merasa bangga sekali atau bangga kalau misalkan di tengah mereka ada yang profesor, ada yang dokter. Bangganya bukan karena itu. Tetapi karena ilmu dan amal itulah yang menjadikan dia berbangga barakallahu fiik kepada gurunya, kepada ustaznya dan seterusnya. Maka salah satu poin penting info dari iblis akan kekalahannya di hadapan al-mukhlasin, kita harus pegang erat-erat untuk terus kita jaga barakallahu fiik diri kita. Kita jaga amal kita dengan keikhlasan, ucapan kita dengan keikhlasan, semua yang terkait dengan pintu ibadah yang kita masuki, kita berusaha untuk menjaga dan melindunginya barakallahu fikum dengan keikhlasan. Kedua, Allah Jalla wa'ala menyebutkan pula di dalam surat Al-Hijr ayat 42, Allah mengatakan, inna ibadi laisa laka alaihim sultan illa man tabi'aka minal ghawin. Sesungguhnya hamba-hambaku tidak akan ada kekuasaanmu atas mereka. Al-Imam Sa'di rahimahullahu ta'ala menyebutkan, Anda tidak punya, wahai iblis, kemampuan untuk kemudian membelokkan mereka sesuai dengan kehendakmu. Inna ibadi laisa laka alaihim sultan. Anda enggak punya kekuasaan. Anda enggak punya kemampuan untuk membelokkan, menggiring, menggeret mereka kepada apa yang engkau maukan. Kenapa barakallahu fikum? Ma tasya'u min anwa'i dhalalat. Apa yang menyebabkan demikian? Sehingga dia tidak bisa dikuasai oleh syaitan, lalu kemudian membawanya kepada apa yang dimaukannya. Disababi ubudiyatihim li rabbihim wa qiyadihim li awamirihi a'anahumullahu wa 'asamahum minasyaitan. Beliau mengatakan, itu terjadi disebabkan karena ubudiyah mereka kepada Rabbnya, ibadah yang mereka lakukan kepada Allah Jalla wa'ala, ketundukan mereka kepada perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu Allah Jalla wa'ala menolong mereka dan melindungi mereka dari syayatin. Lalu Allah Jalla wa'ala menolong mereka dan melindungi mereka dari syayatin. Bimbingan al-imam as-sa'di rahimahullahu ta'ala. Di saat Allah Jalla wa'ala mengatakan, inna ibadi laysa laka alaihim sultan. Sesungguhnya hamba-hambaku tidak ada kekuasaan buatmu wahai iblis atas mereka. Kenapa? Maksudnya kekuasaan adalah engkau tidak memiliki kemampuan untuk menggiring mereka, membelokkan mereka kepada apa yang engkau maukan dari berbagai macam bentuk kesesatan. Disebabkan karena pengabdian ubudiyah mereka kepada Allah Jalla wa'ala, kepatuhan mereka kepada perintah Allah Jalla subhanah. Lalu kemudian Allah menurunkan bantuannya. Allah menurunkan penjagaan dan perlindungan buatnya. Allahu Akbar. Ini bimbingan barakallahu fikum buat kita. Agar kita terselamatkan dari manuver-manuver iblis laknatullah alaih dan bala tentaranya. Lalu kemudian beliau mengatakan rahimahullahu ta'ala setelah menyebutkan tentang ini lo jati diri. Orang yang berbaju dengan baju atau dengan sifat-sifat yang berbahaya. Ingat hasad, barakallahu fi, ujub, kemudian sombong, rahimani wa rahimakumullah. Sekarang, pengaruh perbuatan atau makhluk yang jahat dan imamul fasad, imam kerusakan ini kepada penyampaian yang keberikutnya. Wa mallazi akhrajal abawainil karimaini minal jannati allati abahaha Allahu lahuma liyakula min jami'i thimariha illa syajaratan wahidatan nahahuma rabbuhuma anil akli minha liyanzura ta'atahuma min ma'siyatihima wa yaqdi amran kana qadaran maqdura. Apa yang menyebabkan kedua orang tua kita yang mulia dikeluarkan atau keluar dari dalam surga yang Allah telah membolehkan di dalam surga buat keduanya untuk menikmati dan makan seluruh bentuk pohon yang ada padanya, buah-buahan yang ada padanya, kecuali satu pohon yang Allah melarang keduanya untuk makan dari buahnya. Allah bolehkan semua barakallahu fikum buah-buahan yang ada di dalam surga kecuali satu pohon saja. Ya. Sekarang kita ingin tahu bagaimana makar, penipuan, usaha, langkah yang dilakukan oleh iblis untuk kemudian menghancurkan barakallahu fik seluruh kenikmatan yang ada di dalam surga berbentuk buah-buah itu, memancing untuk mendekati satu pohon tersebut. Agar Allah melihat ketaatan keduanya dari kesalahan atau penyimpangan atau kemaksiatan keduanya. Dan dia Allah lah yang telah memutuskan urusan dan menentukan ketentuan. Lalu setelah melihat itu, makhluk yang sudah diusir dari dalam surga, fahasadahuma as-syaitanu wa sa'a fil makri bihima wal khadi'ati lahuma lisalbihima ma huma fihi min ni'matil ma'kali wal mashrabi wal libasi wal ra'atil hissiyati wal ma'nawiyati. Lalu syaitan hasad kepada keduanya, lalu berusaha untuk menipu keduanya barakallahu fik. Tujuannya penipuan makar yang dilakukan, khadi'ah barakallahu fikum yang dilakukan, penipuan yang dilakukan, agar terambil dan tercabut dari keduanya nikmat makan, nikmat minum, nikmat berpakaian, nikmat ketenangan lahiriah dan batiniah. Bagaimana bentuk makarnya? Subhanallah. Coba diperhatikan dengan seksama. Dia berkata, manahakuma rabbukuma an hadhihi syajarati illa an takuna malakain aw takuna minal khalidin. Siapa yang dituduh hasad oleh iblis al-hasud Allahu jalla subhanahu, dia mengatakan tiadalah Rabbmu melarang engkau berdua untuk mendekati pohon ini kecuali khawatir engkau jadi malaikat. Atau khawatir engkau berdua itu kekal di dalam surga. Siapa yang dituduh hasad? Allahu Azza wa Jalla barakallahu fikum. Ali alla takuna malakaini au khalidaini hahuna. Fadja'a li nafsihi sifat al-ikhlasi. Fil mahabbati wal nufhi. Wadja'a li rabbihi. Tanajjaha. Wataqaddasa. Apa yang diakui? Sifat al-hasadi. Allahu Akbar. Makna ayat ini agar keduanya itu jangan jadi malaikat. Atau keduanya termasuk kekal. Au khalidaini hahuna. Atau keduanya kekal abadi di dalam surga. Sekali-kali ingat beliau mengingatkan. Perjalanan hidup Nabi Adam itu sesuatu yang sudah ada suratannya. Yang tidak mungkin barakallahu fiik akan berubah. Allahu Jalla wa'ala telah menyurati peristiwa barakallahu fiik. Nabi Adam memang yang akan menghuni surga, menghuni bumi ini 50 ribu tahun. Sebelum Allahu Jalla wa'ala menciptakan langit dan bumi. Kedua, atas dasar inilah. Nabi sallallahu alaihi wasallam menutup hasil dialog antara Nabi Musa dan Nabi Adam. Dengan mengatakan, wahajja Adamu Musa. Wahajja Adamu Musa. Dengan sebab engkau, kata Nabi Musa alaihissalatu wassalam, kita turun di dunia ini, kita hidup. Disebutkan. Nabi Musa menyalahkan Nabi Adam barakallahu fi. Nabi Adam menjawab, bukankah semuanya ini telah tertulis ada di dalam kitab engkau. Ay kitab Taurat barakallahu fi. Semuanya sudah tercatat dalam catatan takdir. Nabi Musa mengatakan, iya. Apa yang dilalui atau dijalankan oleh terjadi pada diri Nabi Adam itu ada dalam suratan takdir. Lalu Nabi SAW mengatakan, Nabi Musa menggugat Nabi Adam. Astagfirullahaladzim. Nabi Adam menggugat Nabi Musa. Nabi Adam menggugat Nabi Musa. Lalu kemudian Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala memberikan syarah barakallahu fikum, demikianlah kondisi orang yang sudah bertaubat, benar taubatnya. Allah sebutkan Nabi Adam diterima taubatnya. Kenapa? Cerita Rasul sallallahu alaihi wasallam, Nabi Adam menggugat Nabi Musa karena tidak ada lagi pada diri Nabi Adam alasan untuk kemudian menjatuhkannya. Karena dia telah bertaubat kepada Allah. Dan Allah menerima taubatnya. Orang yang bertaubat kamala dan balah. Seperti orang yang tidak berdosa. Apa alasan kita untuk menjatuhkan, merendahkan, menghinakan dia. Kalau dia benar-benar bertaubat. Barakallahu fiikum. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Terus beliau menjelaskan, fadda'a iblis laknatullah alaih mengaku pada dirinya, menganggap dirinya itu memiliki sifat al-ikhlas, keikhlasan menasehatkan kepada Adam dan istrinya. Kedua, menampilkan ini loh cintaku kepadamu berdua. Menampilkan nusuh, nasihat buah keduanya. Lalu setelah itu, wadda'a li rabbi. dan dia mengaku Rabb-nya itu tanazzaha wa taqaddas, Maha Suci Allah Jalla wa Ala, mengaku Allah punya sifat hasad pada Adam. Coba antum, mustahil secara akal, tetapi dilakukan untuk melakukan penipuan, barakallah. Ditempuh juga jalannya. Apa katanya? Waqasamahuma inni lakuma laminan nafihin. Dia bersumpah di hadapan keduanya bahwa sesungguhnya aku, kata iblis, ini termasuk penasehat buat kalian berdua. Allahu Akbar. Subhanallah ya ikhwan. Antum perhatikan barakallahu fih. Menganggap dirinya sebagai penasehat. Jadi membalik kenyataan. Itu khadi'ah. Penipuan barakallahu fikum. Kit. Coba antum baca cerita Fir'aun. Fir'aun rahimani wa rahimakumullah. Apa kata atau tanggapan dia terhadap pengutusan Nabi Musa dan syariat yang dibawanya? Lalu apa katanya bimbingan dia yang diberikan kepada rakyatnya, yang dia mengatakan ana rabbukumul a'la, menuding Nabi Musa alaihissalatu wassalam yang melakukan pengerusakan di muka bumi. Antum perhatikan, menuding Nabi Musa yang melakukan pengerusakan di muka bumi. Saya khawatir dia itu melakukan pengerusakan. Adapun saya, dalam cerita yang dikutip oleh Allah Jalla wa'ala, menunjukkan engkau kepada sabilir rasad. Loh, Fir'aun laknatullah alaih mengatakan, saya akan mengarahkan, membimbing engkau, mengajak engkau kepada jalan yang lurus. Fir'aun mengaku demikian, barakallahu fi. Contoh yang lain, Allah Azza wa Jalla bercerita, barakallahu fi, di dalam Al-Quran di awal-awal, wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi, bisa dikatakan kepada mereka aikum munafikin, jangan kalian melakukan pengrusakan di muka bumi. Apa kata mereka? Allah Jalla wa Ala yang mengatakan jangan kalian melakukan pengrusakan. Rahimani wa rahimakumullah. Mereka memberikan jawaban, kami ini loh termasuk orang musyrikun, orang-orang yang melakukan perbaikan. Mengaku Allah memvonis bahwa mereka ini melakukan pengerusakan. Ingin cuci tangan, ingin menganggap diri yang benar. Lalu kemudian kami ini melakukan perbaikan. Barakallahu fi. Sehingga kalau ada ahlul bida'i menampilkan diri sebagai ahlus sunnah atau mengaku diri, ya wajar. Barakallahu fi. Ya, atau orang yang salah mengaku diri benar, itu sudah ada cerita sejarah yang diungkap oleh Allah Jalla wa Ala di dalam Al-Qur'anul Karim. Lalu kemudian menyalahkan, barakallahu fikum, yang benar. Kalau iblis, Allah bercerita subhanahu wa ta'ala, yang disalahkan adalah Allah. Yang difitnah di depan Nabi Adam dan istrinya, Allahu Jalla Subhanah. Ya, yang difitnah, barakallahu fi. Lalu menampilkan diri, saya ini di hadapan kalian termasuk penasehat. Sudah waktunya, barakallahu. Dan lewat rahimani wa rahimakumullah. Allahu ta'ala alam bisawab. Masih ada sedikit, barakallahu fi, masih ada kesempatan bagi saya untuk menyempurnakannya. Dan saya ingin menyampaikan pesan al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah, bahwa kemaksiatan itu berada pada penjara dan tawanan syayatin. Untuk kita terus berjaga-jaga. Wallahu ta'ala alam bisawab. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.